insya Allah untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan kajian dengan Ustadz Adi Hidayat. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, alhamdulillah subuh ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan di Jumat kedua di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Dan semoga kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah sehingga hari kita saat ini bisa lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah Allah berikan kesempatannya kepada kita. Jika disadari bahwa yang kemarin ada yang kurang-kurang, sebaiknya dan semestinya kita punya rencana hari ini untuk menyempurnakan kekurangan yang mungkin terjadi di masa lalu. Baik, hal demikian kadang-kadang seringkali terhambat karena ada pengaruh-pengaruh dalam diri kita juga yang menghambat kita berbuat kebaikan. Dan pengaruh itu kita terangkan di pertemuan lalu seringkali muncul dari dorongan-dorongan yang membuat kita malas untuk berkreasi kebaikan yang barangkali hadir lewat pengaruh-pengaruh nafsu. Untuk itulah kemudian kita harus mencoba mengenali tentang keadaan nafsu ini, bagaimana cara menyucikannya sehingga bebas dari pengaruh-pengaruh yang buruk, yang dengan itu kemudian disimpulkan dalam penamaan oleh para ulama dengan ilmu tazkiyatun nafs yang terambil dari Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan ambil pada serial yang kedua untuk meneruskan sesi kajian kemarin, bagaimana kemudian pengaruh takwa dan nafsu keduanya saling memberikan pengaruh pada sifat dan sikap kehidupan kita. Materi hari ini kita akan gali tentang jenis-jenis nafsu dalam diri manusia. Baik, teman-teman sekalian, di pertemuan lalu kita telah bahas kesimpulannya bahwa manusia disebut dengan bashar di dalam Al-Quran. 35 kali disebutkan dalam bentuk tunggal bashar ini untuk menunjuk kesan bahwa dalam dirinya terdapat satu hal yang sangat unik, yaitu dua potensi yang saling berlawanan. Satu, potensi kebaikan yang disebut dengan takwa. Yang kedua, potensi yang dianggap tidak baik yang disebut dengan fujur atau nama lainnya nafsu. Ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini pun nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Artinya, pada diri manusia akan selalu didapati dua dorongan ini. Ya, akan ada sifat-sifat yang mengarahkan pada kebaikan, pun demikian saat bersamaan akan ada lawannya yang mengarahkan pada hal berbeda. Ini otomatis ya, pengulangan saja menunjukkan setiap ada sifat takwa, pasti ada lawannya yang nafsu atau fujur. Kalau kita turunkan seperti kemarin, di sini ada jujur, maka di sini akan ada lawannya otomatis, dusta. Kalau di sini ada sabar, di sini pun akan ada lawannya otomatis, marah misalnya. Saat di sini ada tawadu, rendah hati, di sini pun otomatis lawannya akan didapati sombong. Demikian seterusnya. Jadi setiap di sini ada sifat yang baik, di sini pasti ada lawannya. Artinya, setiap manusia itu akan punya dua potensi dalam dirinya. Ada orang yang kemungkinan bisa jujur, tapi juga tidak tertutup kemungkinan dirinya bisa berdusta. Hati-hati. Jadi jangan kaget kalau ada orang berdusta, karena ada potensi itu dalam dirinya. Jelas ya? Nah, kalau ada orang jujur pun, jangan senang dulu, karena memang potensi itu ada dalam dirinya. Tinggal mana yang mau diaktifkan, gitu kan? Nah, kemudian Quran berpesan, bagaimana caranya kemudian ini tidak dominan, ini yang dinaikkan. Seperti apa polanya supaya yang baik-baik ini muncul, kemudian yang ininya atau yang jeleknya bisa kita tutupi untuk mengcover yang baiknya muncul. Baik, jadi Saat bersamaan ketika ada bisikan-bisikan ini, yang ini pun akan berperan. Saya mau teruskan dulu sebentar. Ya. Disinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya ini sifat rahmannya Allah. Sifat sayang kasihnya Allah. Menjadikan setiap hamba makhluknya itu selalu diinginkan oleh Allah berbuat baik. Allah tidak pernah menginginkan hambanya terjerumus dalam keburukan. Karena itulah kemudian diberikan dorongan khusus di sifat takwa ini supaya dipacu yang baiknya muncul. Maka diberikanlah petunjuk-petunjuk oleh Allah melalui bisikan-bisikan hati. Dan malaikat berperan di sini. Ya. Karena itulah dalam setiap hal-hal yang sekiranya dihadapkan pada aktivitas, pasti ada dorongan-dorongan kebaikan yang mengarahkan kita untuk mengerjakannya. Paling gampang begini, antum saat dengar adzan kan suka ada dalam diri kita ya, semacam dorongan cepat, sudah adzan, siap-siap, siap-siap, ya kan? Baik, antum mau keluar dari sini, pakailah sepatu orang. Jangan punya antum, pakai punya orang. Itu dalam hati akan dibisikkan, bukan punya kamu. Jelas ya? Itu bukan punya kamu, jangan kenakan gitu, ya kan? Nah itu ada hal-hal positif yang mendorong kita untuk bisa mengaktifkan ini. Nah tapi saat bersamaan, di sini pun ini tidak diam. Karena ada makhluk yang juga saat yang sama, dia meminta bagian kepada Allah untuk bisa mengaktifkan sisi negatif manusia. Ya, dan sifat keadilan Allah menjadikan dia punya kesempatan, silakan. Ya, tapi juga nanti Allah berikan cara kepada kita untuk menghambat dia supaya yang ini bisa kita tekan. Ya, makhluknya bernama setan. Dimanfaatkan oleh setan di sini, sehingga potensi ini muncul pada keburukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setan. Yang menarik, malaikat disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran, setan pun disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Jadi dia gak diam. Makanya antum jangan kaget. Ketika adzan berkumandang, cepat, siap-siap, adzan. Begitu adzan selesai, muncul yang lainnya, tenang, baru adzan, belum qomat. Nah, itu selalu begitu, tarik-menarik, tarik-ulur. Ya, karena ini dua hal yang sangat luar biasa ini. Ya, satu berlawanan, bersinggungan, dan seterusnya. Jadi ada pertarungan luar biasa dalam hati kita. Karena itulah kemudian, hati kita kalau kemudian dihadapkan pada aktivitas, selalu ada gejolak pilihan. Imak kerjakan atau tinggalkan. Segera atau lambat. Terus begitu. Ini dalam hidup selalu begitu. Antum ngelihat sesuatu pun responnya akan berlawanan. Bangun tidur aja antum udah mikir. Apakah langsung bangun atau tiduran lagi. Atau duduk atau langsung berdiri. Cuci tangan atau langsung mandi. Terus begitu. Ada pilihan. Sesuatu yang terus bergejolak, terbolak-balik, tidak pernah tenang. Dalam bahasa Arab disebut dengan koluba. Koluba. Yang tidak tentram, bolak-balik. Tempatnya disebut dengan kolbu. Kolbu. Kalbu. Ah. Jadi di sini kemudian tempatnya ini nafas yang kita kemudian bahas kemarin. Tempatnya nafas ini yang ada fujur dengan takwanya itu tempat yang disebut dengan kalbun. Jamaknya disebut dengan kulubun. Kalbun. Kalbun asalnya bukan hati. Ya. Bukan secara fisik. Secara fisikal hati bukan. Ya, makanya dalam bahasa Inggris itu terjemahkan dengan heart gitu kan? Itu kan bukan hati, sebenarnya jantung gitu kan. Baik dalam bahasa Indonesia juga yang disebut dengan ini bukan mengarah kepada hati dalam pengertian secara fisik, bukan organ fisik. Tapi ini sisi lain sebetulnya. Gambaran yang lain yang terdapat di dalam diri kita yang di sana terdapat dua unsur kehidupan ini. Nafas dengan potensi ini dan potensi ini. Yang membuat kadang-kadang kita tidak pernah stabil dalam berpikir. Gak ada orang yang tenang selamanya. Gak ada itu. Ya, karena saat dia tenang, yang gelisah pun coba diaktifkan oleh sisi setan, kan? Tapi bagaimana kemudian sifat fujur ini bisa kita tekan sehingga kegelisahan itu berbalik, bukan menjadikan kita gelisah tapi memacu supaya tenangnya muncul. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas konsepnya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah dipahami sampai sini, kita sudah paham istilahnya, ada nafas, ada takwa, ada nafsu, ada fujur, ada qalbun. Kita lebih mengerti dari sini, baru kemudian kita coba turunkan satu-satu. Nah, kalau Anda bisa mengaktifkan yang ini lebih dominan daripada yang ini, maka kehidupan kita cenderung lebih tenang nantinya. Tenang. Ya, kemarin saya terangkan lebih bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang bisa membeningkan jiwanya dari ini? sifat-sifat yang kurang baik. Bisa kita tekan, kita cover, kita tutup, ininya muncul, maka aflah. Dia cenderung bahagia, cenderung tenang, cenderung sukses, nyaman. Ya. Makanya silakan cek, antum lebih tenang mana? Dalam keadaan sabar atau dalam keadaan marah? Pasti dalam keadaan sabar. Orang jujur dengan orang dusta, tenang mana? Pasti jujur, karena orang dusta cenderung gelisah. Takut ketahuan dustanya gitu kan. Makanya dia tutup, dia tutup, dia tutup, dan terbuka juga pada akhirnya. Sama, orang tawadu lebih tenang dibandingkan dengan orang sombong. Orang sombong tuh capek hidupnya. Ya banyak gayanya, begitu gayanya gak ada, susah hidupnya. Karena antum lebih paham kan, di bab fisika itu, bab gaya kan begitu. F1 sama dengan F2 gitu kan. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Ya, kalau gayanya cuma sekedar naik angkot, maka yang keluar pun gak biasa aja. Turunnya tawadu begini, sodakoh gitu kan. Begitu mobilnya ganti lebih bagus, naik Ferrari gitit ya, atau Lamborghini, begitu keluar kan lain. Tapi yang celaka kan persamaan gaya begitu. Hukum Pascalnya mengatakan F berbanding lurus dengan P. Kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini persoalannya. Di orang-orang yang banyak gayanya, apalagi melahirkan sifat ini, gak pernah tenang hidupnya. Begitu kehilangan gaya sedikit, repot dia. Beda dengan yang ini, lain. Makanya orang-orang semacam ini yang bisa menutup ininya, ya, kemudian tampil ketenangan dalam jiwanya, dalam bahasa Arab tenang itu ya disebut dengan tuma'nina, itminan. Kalau ini masuk kepada ini sifat nafsunya yang bisa menekan yang ini sehingga muncul ini ya, maka dirubah kemudian menjadi sifat tuma'nina, dimasukkan nafsunya menjadi mutmainnah namanya. Ya. Yeah. Nafsul mutmainnah. Ini kalau antum bisa pertahankan sampai meninggal pun, meninggalnya pun tenang. Enak gitu. Ya kan ada orang meninggal tuh enggak tenang, mulutnya enggak tenang, sikapnya enggak tenang, macam-macamnya. Tapi yang ini enak. Karena terbiasa nyaman, ini enggak banyak terbawa dalam hidupnya, jadi enggak punya beban saat pulang pun. Masya Allah, jadi hidupnya tenang, mau pulang gak punya beban, gak ada yang dipikirin. Kan keadaan meninggal itu kan sangat luar biasa, akan meninggal itu. Segala hal yang dalam hidup itu muncul ketika saking dahsyatnya. Jadi kalau terbiasa berdusta, mau meninggal pun dusta juga. Ya, ini sama, keluar kalimatnya begitu, seterusnya. Ada yang biasa marah, ya marah-marah juga. Yang biasa sombong, sombong juga. Wah, istighfar, sebentar lagi malaikat datang. Suruh datang aja sekarang. Oh, macam-macam gitu kan. Di hal demikian tuh. Ya, terus, yang ini beda. Karena ininya sudah bisa ditekan, tenang, nyaman, zikir, senyum, macam-macam. Makanya panggilannya pun indah di Quran. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Baik, teman-teman sekalian, teruskan. Tapi ada kalanya namanya manusia kan suka naik turun. Untuk mendapatkan fase yang ini yang nomor satu puncak tertinggi itu jangan dikira mudah. Karena kita harus berlatih terus menghadapi yang ini. Terus, gak akan seketika tiba-tiba jadi tenang orang. Gak ada, baru lahir aja udah nangis. Gak ada yang lahirnya diem aja, Masya Allah. Kok gak nangis-nangis? Mutmainnah. Gak ada itu. Pasti itu, ada ya, ada gejolak. Kita berpacu dengan ini gitu. Ya, makanya nanti ada doa-doa saat dilahirkan tuh bagaimana ini gak banyak pengaruhnya setan ini. Ada. Itu ada di Quran misalnya, nanti kita turunkan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai 37. Di ayat 36-nya itu memohon kepada Allah supaya tidak diganggu oleh setan. Ada setan khusus mengganggu dari anak-anak dari kecil. Namanya Ummul Bashar. Dan direkam di Quran doa Imran dengan ibundanya, dengan istrinya Hannah kepada Maryam. Di ayat 36-nya. Ya. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Supaya enggak banyak dipengaruhi oleh setan dalam hidupnya sehingga melahirkan sifat-sifat kebaikan yang paripurna bagi dirinya. Ini poinnya. Tapi perjuangan ini tidak mudah. Kadang-kadang ada ini terdominasi. Kita pengen sabar, tapi marahnya kadang lebih dominan. Gak bisa tertahan. Jadi nanti ada cara-caranya yang kita dapatkan. Tapi dalam kondisi tertentu, itu punya masalah di kantor. Ya kan? Ya, sudah kita coba tahan. Di jalan, wah, dipepet orang lagi. Muncul lagi gitu kan? Sehingga semakin tinggi, sampai rumah. Pelan biasanya ke rumah. Begitu buka pintu, biasanya tenang, tiba-tiba, beluk gitu kan? Baik, istimewa datang, kenapa Pak? Diam kamu. Hah? Ya terus terus muncul, muncul, muncul reaksi ini. Tapi ada kalanya ketika masuk kamar untuk merasakan, kenapa adik saya marah ya? Kan ada manfaatnya gitu. Saya sudah menunggu, anak saya nunggu, kok tiba-tiba saya marah, ada penyesalan di hati. Ada celaan pada diri. Setiap orang pasti pernah merasakan itu. Even saya misalnya dakwah nyampaikan, setelah dakwah kadang-kadang suka terpikir, kenapa kalimat itu yang tadi saya pilih? Kenapa enggak yang lain aja? Kenapa saya bikin status kayak gini? Kenapa saya nulis seperti itu? Ada itu. Nah, sesuatu yang disesali karena ingin kita rubah dan menjadi lebih baik, ya itu disebut dengan laum namanya. Laum. Keadaan yang bergejolak, ada gejolak menuju pada perbaikan, yang hal yang positif. Bahasa Arabnya disebut dengan laum. Kalau dikaitkan kepada nafsu, ini nafas, ya, karena ini mu'annas majazi, nafas itu mu'annas majazi. Mu'annas itu sifatnya menggunakan tak di ujungnya. Kan? Maka, ya, di sini dirubah kemudian, kalau dikaitkan dengan nafas, menjadi lawamah. Lawamah, ini taknya muncul lagi. Ya. Jadi kata lawam jadi lawamah. Yang kadang mencela dirinya, kenapa saya begitu? Harusnya enggak begitu. Gitu. Ya? Baik. Nah, ini nanti puncak ini, puncaknya ada saat kiamat nanti. Begitu dunia kehidupan berakhir, mau dihisab, orang mulai mencela dirinya. Ya Allah, kenapa saya enggak siap-siap dari dulu untuk menghadapi ini? Ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa sampai kemudian saat orang baik pun banyak pahalanya, itu masih ada penyesalan dalam dirinya. Kenapa saya enggak baca Quran lebih banyak dari kemarin? Kenapa saya kemudian enggak tingkatkan sholat sunnahnya? Kenapa saya enggak bersedekah? Ya Allah, sampai ada orang yang minta kepada Allah, dilukiskan di Quran surah ke-63 ayat 9 sampai dengan ayat 11, itu Masya Allah, minta kepada Allah supaya diberi kesempatan balik lagi walau cuma sekejap ke dunia. فَأَصَدَّقَ وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, berikan kesempatan sebentar aja untuk ngulang lagi supaya lebih bagus lagi. Celah, celah, celah. Makanya di surah Al-Qiyamah, Quran surah ke-75 ayat kedua disebutkan kalimat ini. Persis tentang kiamat. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini. Ya, jadi persis pada saat itu Allah berjanji di hari kiamat nanti banyak orang yang akan menyesali dirinya. Dia mencela dirinya. Kenapa saya enggak begini? Kenapa saya enggak begitu? Dan seterusnya. Nah, tapi sebelum ini muncul, ada penyesalan-penyesalan kecil selama kita hidup. Makanya rumusnya ketika Anda mendapatkan ini sebetulnya nilai koreksi dalam hidup kita. Jadi begitu ada gejolak jiwa seperti itu, cepat respon dengan cara yang baik. Kenapa tadi saya enggak begini misalnya? Maka ketika Anda punya pikiran seperti itu, tinggalkan yang jeleknya, beralih pada yang baiknya. Besok saya enggak harus seperti itu lagi. Ya Allah, kenapa saya terlambat ke masjid ya? Saya enggak kebagian 2 rakaat sebelum sholat fardunya. Berarti besok saya harus datang lebih awal. Itu caranya. Jadi jangan sampai Anda menampilkan persoalan, problem, tanpa menghadirkan solusi. Ini enggak diinginkan oleh Quran. Ya, harus ada ininya. Quran itu enggak pernah menampilkan persoalan, kecuali ada solusi. Jadi, selalu begitu. Ya, rumusnya harus begitu. Jadi dalam kehidupan itu sampai temukan solusinya. Faktanya apa? Kemudian kesulitannya apa? Solusinya apa? Ya kan? So, kita masuk ke sini. Kadang-kadang suka enggak sampai gitu. Ini kok kotor banget ya? Terus kotor itu solusinya apa? Faktanya kotorannya ada. Masalahnya apa? Masalahnya belum dibersihkan. Solusinya apa? Solusinya bersihkan. Jadi rumusan-rumusan ini selalu tampil dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda punya persoalan seperti ini, Anda sesali, masalahnya apa? Masalahnya saya kurang siap-siap. Solusinya apa? Besok berarti saya harus lebih siap-siap lagi. Ini poinnya. Jangan sampai ini terbawa sampai kiamat, kita sesali sepanjang hidup kita. Karena dunia itu kalau cuma begini, ini sementara. Laumnya dunia sementara. Meninggal selesai. Tapi kalau antum punya sifat ini di akhirat, itu abadi sifatnya. Gak akan pernah selesai. Terus menyesal. Terus menyesal. Ini sifatnya. Yang terakhir, ada kalau ini masih gejolak antara ini dengan ini dominasi yang takwa, ini sekarang dominasi yang ini, yang fujur. Ya. Saya enggak geser dengan ini, tapi saya hapus dulu karena ada space di sini untuk menyatukannya. Yang ini enggak saya hapus. Oke. Okay. Ada yang terakhir, ini. Ya, ini yang dominan. Sehingga memunculkan kegelisahan dalam kehidupan. Enggak pernah tenang. Enggak pernah tenang. Ini. Kalau sudah ini muncul, maka selalu kepada yang buruk yang muncul. Buruk dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Su'un. Su. Ini. Sesuatu yang buruk. Rambat. Ya, rambat. Marah itu kan, makanya disebut fujur rambatannya. Fujur itu rambatan negatif yang muncul ke dalam diri-diri kita. Jadi dari perasaan gak enak, tut, ini. Kemudian direspon masuk ke mata jadi melotot, ke mulut jadi mencerca, ke tangan jadi gemetaran pengen mukul, kaki pengen nendang gitu kan. Nah, itu pancaran disebut fujur. Kalau keluar di lisan kalimat kotor, maka jadi su namanya, kata-kata yang buruk. Ke tangan mukul, maka tindakan yang buruk, dorbun, pukulan yang tidak menyenangkan. Jelas ya? Nah ini perintahnya dari nafsu, kalau dominan disebut dengan ammarah. Ammarah bisu. Maka kita dapati di sini, nafsul ammarah. Nafsul ammarah bisu. Disingkat jadi ammarah. Dalilnya Quran, surah ke-12, ayat 53. وَمَا أُبَرْجِعُ نَفْسِي. Saya enggak bisa membuat diri saya suci sepenuhnya. Karena ada nafsu dalam diri saya. إِنَّ النَّفْسَ. Sedangkan kecenderungan nafsu itu, لَأَمَّارَةٌ بِسُّ. Senantiasa mengarahkan kepada hal-hal yang buruk di sini. Paham di sini? Baik ya, okay. Jadi ini turunan-turunan tiga ini. Sebelum kita lanjutkan, bahwa perlu kita koreksi diri dulu, sampai subuh ini, posisi nafsu kita di mana tuh? Ini poinnya. Posisi diri kita di mana? Apakah kita sudah mendapatkan kenyamanan, tenang gitu kan? Enak, sholatnya enak gitu kan? Kan sering kalau dibuka ceramah itu, ya Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita. Pernah dengar kalimat itu? Terus imanan itu sudah nikmat. Islaman itu sudah nikmat. Katanya kenikmatan iman, tapi kadang-kadang ada orang tidak merasakan kenikmatannya. Sholat gak nikmat, puasa gak nikmat, jadi kan baca Quran gak nikmat. Beda orang nikmat baca Quran dengan orang baca Quran gak nikmat, itu lain. Katanya mendapatkan kenikmatan iman, tapi ketika antum baca Quran kok rasanya gak nikmat. Orang bisa nangis, antum malah tenang-tenang aja biasa. Ya orang bahagia baca ayat surga, antum malah nangis, kan gak nyambung. Kan berarti ada yang gak tenang dalam diri kan. Baik, orang masuk masjid tenang, antum masuk masjid gelisah gitu kan. Jadi ada sesuatu yang barangkali perlu diperbaiki di sini. Termasuk apakah yang kedua penuh dengan gejolak atau yang ketiga barangkali penuh dengan amarah. Ya, maka di sini penting kita lihat di mana posisi keadaan diri kita pada saat ini. Baik ya. Nah, kalau di posisi yang pertama alhamdulillah pertahankan, tapi jangan lupa bahwa setan tidak akan pernah diam. Karena tidak sedikit orang-orang saleh pun terjebak dalam bujuk rayu setan yang tadinya mendapatkan ketenangan, kenikmatan di penghujung hidupnya di su'ul khatimah. Ya? Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahkan yang paling rendah ammarah bisu sudah banyak bunuh orang, 100 orang, mabuk luar biasa, berzina juga tapi hidupnya tiba-tiba mendapatkan husnul khatimah dan surga bagi dia. Ini yang paling indah gitu kan. Nah, dan kadang-kadang ya mendapatkan ini tidak mudah. Dan ini pun ya, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ini akan lebih berharga dibandingkan dengan materi yang kita pegang. Ketenangan itu kadang lebih penting dibandingkan dengan uang banyak yang kita kumpulkan. Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Dan kita nggak punya pilihan ketiga. Dan antum nggak usah maksa. Masih subuh. Nah, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Susah milih atau aja sebenarnya. Insyaallah. Ya itu enggak mudah gitu kan. Baik, tapi ya inilah dalam kehidupan. Jadi hati-hati ya dalam diri kita juga hati-hati. Ya setan tidak diam, dia mengalir, bahkan kata Nabi mengalir lewat darah gitu kan. Dia masuk dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksudkan. Oke? Okay? Baik, dan tidak sedikit penyakit ini kalau enggak bisa diatasi, ini lebih parah dibandingkan dengan penyakit fisik. Sebab kalau penyakit fisik, dia yang merusak cuma ke fisik aja. Tidak sampai ke pikiran, tidak sampai kemana-mana. Tapi kalau penyakit ini merusaknya kemana-mana. Nanti saya berikan turunan contoh-contoh saat kita praktek. Cobalah lihat saat marah. Bukankah saat marah itu semuanya bergejolak? Mata jadi sakit, tangan jadi sakit. Itu kan darahnya tinggi padahal orangnya pendek. Dan bisa terjadi. Macam-macam. Ya, gak enak semua. Paham sini? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, saya tidak ingin menghapus itu sebetulnya supaya ya, apa namanya bagan-bagannya ada, saya turunkan space yang masih kosong aja ya. Space yang masih kosong. Teman-teman, baik. Kita punya waktu berapa menit lagi? Sampai antum punya waktu yang untuk siap betul, baik untuk menunaikan pekerjaan. Dan saya tidak banyak mengganggu supaya antum tertata dengan baik lah. 5 menit, 10 menit? 10 menit ya, baik 10 menit. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita ambil hal yang terpentingnya untuk teori ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan potensi yang ini yang terbaik untuk bisa menekan yang ininya. Nanti materi kita akan begini sampai akhir. Ini baru aspek teori, belum praktek. Nanti setelah ini selesai, baru ini mukaddimah yang kedua, mukaddimah ketiga, baru setelah itu kita ambil satu-satu penyakit-penyakitnya. Baik, bagaimana caranya? Pertama, ada kita mempraktekkan rumus yang disebut dengan at-taradud atau duddain, at-tadad, sesuatu yang berlawanan, tadad. Ini saya yang istilahkan. Ya, terambil dari keterangan Quran, tapi saya berikan satu istilah untuk memudahkan pemahaman. Gini praktiknya. Yang dimaksud dengan at-tadad, sesuatu yang berlawanan itu, adalah jika Anda menemukan satu sifat yang tidak baik dalam hidup, realita kehidupan, maka singkatnya cepat cari lawannya yang baik. Karena asalnya, sifat-sifat yang dipandang tidak baik di dalam nafsu ini, asalnya Allah menanamkannya bukan ingin menjadikan manusia itu penuh dengan sifat yang buruk, bukan. Tapi asalnya supaya memacu yang baik-baik ini supaya muncul. Kalau di kimia itu jadi katalis gitu kan. Di ini dimunculkan supaya melatih yang ini supaya muncul ke permukaan. Sebab kalau tidak diciptakan yang ini gak akan nampak. Antum tahu dari mana ada jujur kalau gak diciptakan bohong. Antum tahu dari mana ada sabar kalau gak ada sifat marah. Coba cek, sabar itu kan muncul ketika ini diciptakan. Begitu ada orang marah-marah ke antum, teman antum mengatakan sabar. Itu kalimat sabar gak akan keluar kalau marahnya gak ada. Coba sabar, kenapa sih, memang biasa aja, gak ada apa-apa. So, oke, silahkan ya, Anda keluar dengan teman-teman, suasana tenang. Coba iseng sama teman, sabar. Kamu kenapa sehat? gak ada kerjaan gitu kan? Tapi ketika ada marah, macam-macam dan sebagainya, baru di situ ada kan? Jadi respon ini diciptakan, ini untuk pelatih ini muncul. Ini poinnya. Sama dengan ini, kalau gak ada sombong, bagaimana ketahuan tawadhu? Ya, ini poinnya. Jadi Allah itu menciptakan yang ini sebetulnya bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi supaya yang ini muncul. Jelas ya? Makanya kalau kita bisa memahami rumus tadad ini, begitu Anda menemukan realitas yang ini, cepat cari lawannya yang ini. Itu kita akan menutup peluang setan untuk bisa mengaktifkan sinyal yang ini. Jelas ya? Di begitu misalnya antum menemukan sesuatu yang memancing amarah, itu tandanya Allah menginginkan Anda mengaktifkan sifat sabar dalam diri kita. Apapun itu kondisinya, di kantor ada yang membuat kita naik amarah misalnya kan. Maka saat bersamaan itu muncul dalam diri kita, maka cepat cari lawannya. Oh, Allah menginginkan saya sabar sekarang. Aktifkan sabarnya, tekan amarahnya. Jelas ya? Baik, kita punya konsep ini. Di Jepang tidak ada. Jepang itu di kantor-kantor sampai dibuat satu ruangan untuk melampiaskan kemarahan. Di kalaupun mau mencela sampai bos ya, masuk ke ruangan itu, habisin aja cela di situ. Ya, supaya keluar emosinya. Itu enggak ada konsep ini. Kita tuh tenang gitu. Punya konsep ini. Makanya kata Profesor Kato, beliau seorang peneliti ya di Jepang, itu Masya Allah, sedisiplin-disiplinnya orang Jepang, sekuat-kuatnya, itu tidak mendapati hal yang dimiliki oleh orang Islam. Bukan orang Indonesia, orang Islam. Orang Islam itu luar biasa. Karena punya konsep ini, makanya dalam dirinya itu terpacu penuh dengan ketenangan, nyaman gitu. Ya, orang banjir panik, ini orang banjir berenang gitu kan. Cari aja solusi macam-macam dan sebagainya. Jadi yang paling penting itu ini poinnya. Begitu antum temukan ini, lawannya ini. Saya bahkan katakan pada para istri juga. Ya. Kalau misalnya pulang suami marah-marah, artinya apa? Marah itu dititipkan pada suami untuk melatih kesabaran pada istri supaya muncul. Jadi Allah titipkan marah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah. Tapi supaya kesabaran di istri muncul. Sebab kalau gak dititipkan marah, bagaimana sabarnya bisa muncul? Itu latihan karena proses di depan ada masalah lebih besar lagi butuh kesabaran. Jadi kalau gak dilatih dengan sekecil marah, bagaimana bisa memunculkan sabar untuk menghadapi masalah yang sebesar gunung atau bahkan lebih besar lagi? Ya, berbahagialah kalau suami sedang marah misalnya kan. Atau yang lainnya itu sabarnya muncul. Antum juga sama, cari ke belakang, gak akan ketemu. Tapi antum juga sama tuh, antum pulang, nemukan istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum, selesai masalah. Sudah ketika antum menemukan yang cemberut, cari lawannya. Apa lawan cemberut itu? Senyum. Antum pulang, istri cemberut. Antum tinggal senyum. Assalamualaikum. Insya Allah, sayang. kok cemberut, kayaknya kenal, lek mawar keluar, selesai masalah Pak. Jadi kadang-kadang begitu, istri cemberut, antum marah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh enggak selesai itu. Enggak beres-beres gitu kan yang seperti itu. Jadi ini enggak nyaman, enggak nyambung nih. Walaupun kadang-kadang prakteknya tidak seindah kata yang disampaikan. Dan tidak semudah retorika yang dikeluarkan. Ustaz juga sama begitu. Makanya jarang ada ustaz ceramah bawa istrinya. Sudah 10 menit ya. Teman-teman, jadi ini rumus yang pertama ya. Ini rumus yang pertama. Saya tuh punya pengalaman kisah disampaikan Masya Allah itu di suatu tempat di Karawang, ada keluarga soleh banget tuh, luar biasa. Ya, anaknya 3, sudah besar tapi harmonis lah di rumahnya itu. Praktekan ini, sekali dia pulang dari kantor, capek, lelah, gitu kan, lapar. Tapi pulangnya lebih cepat dari jadwal biasanya. Begitu sampai ke rumah, masakan belum jadi, istrinya masih sibuk di dapur. Ucap assalamualaikum, istrinya agak sedikit surprise kan, karena pulang lebih awal, dibuka, cium tangannya. Ya, tolong makasih, bikinkan dulu lah yang bisa nutup lapar. Ya, duduk di meja makan, istrinya balik ke dapur, bikinkan mie kan. Karena sibuk bikin sayur, makin macam-macam. Ya biasa, orang sibuk kadang-kadang kan lain antara yang dipikirkan dengan tindakan yang muncul. Kayak saya kemarin, saya nulis status begitu baru sampai, ya teman kita Pak Kikik bilang ini angin kutub nih gitu kan. Terus saya nulis status dari fikih sunnah, harusnya Said Sabik ditulis Said Kutub. Ada orang nyebutkan Ustaz, bukannya Said Sabik. Oh iya saya bilang, Pak ini begitu saya turun di Melbourne ada angin kutub, jadi ketulis Said Kutub. Ya. Ini sama kasusnya. Jadi begitu mau nuangin garam satu sendok besar itu ke sayur, masuknya ke mie Pak. Diaduk, santai aja. Hidangkanlah ke suami antum, bayangkan antum datang capek, lelah, lapar, dikasih mie plus satu sendok garam. Gimana perasaannya tuh? Baik, suapan pertama, baik, perasa tuh luar biasa. Antum dalam posisi itu apa tindakannya? Ini, diamalkan ini. Garam rasanya apa? Asin, apa lawan asin? Manis. Dia tidak melawan asin dengan kalimat yang lebih pahit. Tapi keluar kata-kata yang manis. Sayang, Masya Allah. Sini katanya. Lama rasanya gak makan berdua. Masya Allah. Baik, teman-teman datang dia kan. Itu indah gitu kan. Istri mana yang tidak senang punya anak 3 dipanggil kalimat begitu. Cep, sedang masak datang. Sini duduk samping bapak. Baik Masya Allah. Belum selesai. Lihat kalimat selanjutnya. Ini bapak suapin. Masya Allah. Maka disuapilah gitu kan. Senangnya luar biasa. Begitu disuapi baru merasa ada sesuatu yang salah. Antum tahu. Tidak ada senyum, guratan, atau tertawa dalam wajah istrinya. Tiba-tiba jatuh dia menangis. Di kaki suaminya dicium minta maaf. Maafkan mama, Pak. Maafkan mama gitu kan. Mama tidak sengaja. Apa ya? Kan suami kan paham. Ya, lawannya ini senyum. Ya, maka suaminya tersenyum mengatakan, sudah, ya, kenapa begini? Saya kan cuma katakan, lama rasanya kita gak makan berdua. Sudah bangun. Artinya, lihat. Hanya gara-gara garam sesendok, lahirlah kemudian cinta yang sangat bersemi. Tindakannya manis semua, laparnya hilang, keduanya kemudian kembali ke dapur, masak bareng-bareng. Cuman garam sesendok tuh. Ya, sesuatu yang sangat asin melahirkan hal yang sangat manis, luar biasa. Apa yang terjadi? Laparnya hilang, masak bareng-bareng, ada senyuman, ada ketawa, makanan beres, makan bersama. Indah. Jadi teman-teman, ya kemanapun Anda beraktivitas di kantor dan sebagainya, cepat cari lawannya. Itu lebih mudah menenteramkan hati kita. Apapun itu. Ya, kalau ada perbuatan dusta, oh berarti saya gak boleh melakukan itu. Saya mesti jujur. Kalau ada orang misalnya tindakan yang kotor, berarti saya mesti bersih. Jadi Allah tampakkan kepada kita sebetulnya salah satunya untuk membuat diri kita lebih baik. Bukan kita menirunya. Ya, tapi ini tidak mudah, tergantung pada sinyal-sinyal takwa dan kekuatan-kekuatan fujur yang saling berkompetisi di situ. Ya, kadang-kadang ada orang yang cepat begitu keluar, sendalnya mirip-mirip gitu kan. Dia pakai misalnya yang punya orang lain, maka sinyalnya kuat. Ini bukan punya kamu, rasanya beda kan? Yang kamu agak sedikit begini, maka dia langsung pindahkan. Ya, tapi kalau sinyalnya dua-duanya lemah nih, masih bingung di situ. Kadang-kadang ada yang kalau takonya agak lebih kuat, dia tinggalkan. Lebih baik pakai sendal lah daripada saya bingung begini, takut dosa. Ada. Tapi kalau itunya yang kuat, yang nafsunya, wah itu luar biasa. Begitu keluar, dia pakai kayaknya punya ini yang punya saya. Ini punya saya, dia pakai kan? Baik, padahal dia, mohon maaf, ke masjid dia pakai sendal. Gitu kan, ulang main pakai aja. Nah, ini yang jadi masalah. Atau kadang-kadang lain, ini bukan punya kamu, ya. Ini bukan punya kamu jelek, ambil yang bagus yang itu. Ini yang bahaya. Baik, bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan yang takwa supaya dominan, yang nafsunya kita tekan, yang selain menggunakan tadarrud, karena tadarrud itu tidak mudah. Kalau dorongannya semakin kuat, maka tidak mudah juga mengatasinya. Antum pilih mana? Gaji yang halal sebanyak 1 juta per bulan atau tawaran 100 juta per bulan tapi haram? Saya tahu antum pengen pilih 100 juta tapi halal gitu kan. Tapi kan juga situasi itu nggak mudah kita hadapi setiap saat. Mesti kita aktifkan sinyal ini. Nah, bagaimana cara mengaktifkan sinyal-sinyal takwa sehingga bisa menekan yang buruk-buruknya? Kita akan teruskan dalam kesempatan esok hari, dalam episode berbeda, dalam serial lanjutan, yang dengan itu insya Allah membuat keadaan diri kita lebih baik insya Allah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.